Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh Uthman bin Affan di masa pemerintahan beliau. Di antara terobosan yang beliau lakukan adalah perluasan Masjid An-Nabawi. Kemudian juga beliau melakukan perluasan Masjidil Haram. Kemudian juga di antara yang dilakukan di masa Uthman bin Affan adalah pembentukan Angkatan Laut. Ya, berdasarkan usulan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya di masa Uthman bin Affan dibentuklah Angkatan Laut yang ini akan memberikan pengaruh dalam penaklukan-penaklukan di masa selanjutnya. Kemudian yang kemarin yang terakhir kita ambil adalah penyatuan mushaf Al-Quran. Karena adanya perbedaan bacaan di antara kaum muslimin di daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan, maka kemudian atas usulan para sahabat, Uthman pun kemudian membuat mushaf standar yang kemudian disebarkan ke segala penjuru kekuasaan kaum muslimin. Baik, ini pertemuan kita yang terakhir. Sekarang kita akan bahas terobosan apa lagi yang dilakukan di masa sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Terobosan yang kelima yaitu pengalihan pelabuhan utama. Ya. Yang sebelumnya pelabuhan di masa sebelum Uthman ini ada dua. Yang pertama di daerah Syu'aibah. Kalau kita flashback lagi perjalanan para sahabat untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah, ya, mereka melakukan perjalanan diantaranya dari pelabuhan Syu'aibah. Nah, Syu'aibah ini lebih susah untuk ditempuh dari Makkah. Lebih mudah untuk pergi ke pelabuhan yang namanya Jeddah. Maka masyarakat pun meminta kepada Uthman bin Affan untuk menjadikan Jeddah sebagai pelabuhan utama. Maka kemudian ketika itu, ketika berangkat haji, Uthman bin Affan singgah di Jeddah, kemudian melihat bahwa Jeddah ini memang cocok untuk dikembangkan menjadi kota pelabuhan. Maka selanjutnya jadilah Jeddah sebagai kota pelabuhan. Jadi orang-orang Mekah, ya, kalau ingin bepergian lewat lautan, mereka akan pergi kemana? Ke Jeddah. Sampai sekarang, ya, yang namanya terminal haji itu di mana? Di Jeddah, ya nggak? Bukan di Syu'aibah, nggak ada kita yang kenal Syu'aibah, ya. Yang kita kenal apa? Jeddah. Bahkan kakek-kakek kita dulu, ya, sebelum ada penerbangan ke Saudi Arabia, mereka kan berangkat hajinya naik kapal. Nah, itu kapal-kapalnya itu mendarat di kota Jeddah. Sampai sekarang, ya, ada buku biografinya Buya Hamka yang ditulis oleh putra beliau Irfan Hamka, judulnya Ayahku atau Ayah, ya. Nah, di dalam buku itu diceritakan bagaimana perjalanan haji orang zaman dahulu, ya, naik kapal, ya, mulai dari Tanjung Priok, kemudian singgah di beberapa pelabuhan, singgah ke Belawan, singgah ke ke Teluk Bayur, ya, kalau di Sumatera Barat itu ke Teluk Bayur, sampai kemudian ke Jeddah, singgah di Kolombo kalau saya tidak salah, ya, di Sri Lanka, singgah di Sri Lanka sampai kemudian di kota Jeddah. Nah, ini awal muasalnya Jeddah itu menjadi pelabuhan kaum muslimin, ya pelabuhan besarnya kaum muslimin di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi itu yang Asy-Syu'aibah itu berada lebih selatan. Ya, adapun Jeddah dia dekat dengan kota Mekah, lurus dengan kota Mekah, lebih dekat. Kemudian yang keenam, nah ini yang menarik, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau membuat terobosan juga berupa tambahan azan. Ya, sebelum sholat Jumat. Ya, mungkin hadirin yang pernah sholat Jumat di sebagian masjid. Sebagian masjid itu ada yang melakukan adzan dua kali sebelum sholat Jumat. Nah, ini dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, ya, dari As'ib bin Yazid, qala an-nida yaumal jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam ala mimbar al-ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Panggilan salat Jumat atau adzan salat Jumat itu pada awalnya dikumandangkan, ya, ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Jadi sama seperti yang kita lakukan di hari-hari ini. Jadi ketika imam duduk ke atas mimbar, naik ke atas mimbar, kemudian beliau duduk, baru adzan. Ya. Inilah yang dilakukan ala ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Qala falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa katsrun nas zada nida' ats-tsalitsa, ya, ala Zawra. Dan ketika di zamannya Utsman bin Affan, orang-orang semakin banyak, penduduk kota Madinah ini semakin banyak, maka Utsman pun menambah azan yang ketiga yang dikumandangkan di Zawra. Ya, salah seorang perawi mengatakan Az-Zawra maudiun bisuqi bil Madinah. Zawra itu adalah nama suatu tempat di pasar kota Madinah. Di pasar kota Madinah. Jadi maksudnya itu zadan nida ats-tsalits, ya, ditambah panggilan yang ketiga, ini maksudnya azan sebelum imam naik ke atas mimbar. Jadi yang pertama itu, ya, jadi azannya itu yang pertama untuk mengingatkan manusia bahwa waktu sholat Jumat itu sudah dekat. Jadi kan kota Madinah itu semakin berkembang, Pak. Zaman dulu belum ada loudspeaker, ya. Belum ada loudspeaker, sehingga apa? Untuk mengingatkan manusia bahwa waktu sholat Jumat sudah dekat, mereka mengumandangkan azan di Zawra. Zawra adalah tempat yang ada di pasar. Karena kan pasar ini kan pusat kesibukan manusia. Nah, disinilah mereka mengumandangkan azan, menunjukkan bahwa waktu sholat Jumat sudah dekat. Kemudian azan yang kedua, yaitu azan ketika imam duduk. Jadi beliau naik ke atas mimbar, imam naik ke atas mimbar, mengucapkan salam kepada jamaah, kemudian duduk. Maka kemudian dikumandangkan azan. Ini azan yang kedua. Kemudian azan yang ketiga maksudnya adalah iqamah. Ya, karena azan iqamat itu juga disebut sebagai azan. Inilah tiga azan, ya, sebelum ditegakkannya sholat Jumat. Baik. Jadi paham ya, kenapa kok sebagian masjid itu ada yang dua kali azannya. Ya. Dan ini bukan suatu kebid'ahan, ya. Jadi jangan salah menuduh kemudian Utsman mengatakan apa, dikatakan bahwa Utsman melakukan sebuah kebid'ahan, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan, "Fa innahu man ja'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajif." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, ya, setelah aku wafat, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang demikian banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk. Nah, ini solusi, Pak. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah kita, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW dan bagaimana praktek para khulafa'ir rasyidin. Insya Allah akan bersatu kaum muslimin. Ya, jadi jangan kemudian kita bersandar kepada pikiran-pikiran kita. Kembalikan saja kepada sunnahnya Nabi dan juga petunjuknya para khulafa' ar-rasyidin. Kemudian kata Nabi SAW, addu 'alaiha bin nawajif, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya. Dan ketika itu, ketika Utsman memutuskan, ketika Utsman memutuskan untuk menambah azan di Zaura tadi, di tengah-tengah kota Madinah, tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatan Utsman. Ini disebut oleh para ulama seperti apa? Ijma Sukuti. Tidak ada yang mengingkari. Jadi mereka sebenarnya bersepakat. Kenapa? Karena tidak ada suara yang menentang apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kalau di masjid kita ini berapa kali azannya, Pak? Mau dicoba Pak Joko? Azan dua kali. Loh, kok jam 11 wis azan? Kalau di Mekah dan Madinah itu masih ya, azannya dua kali. Jaraknya sekitar berapa? Bukan, yang Jumat, satu jam ya. Satu jam, jam 11 kayaknya ya. Jam 11 lewat seperempat itu sudah azan. Kemudian nanti jam 12 lewat seperempat itu baru azan ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Nah, ini dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Lantas kenapa Ustaz kok sebagian masjid ya, sebagian masjid itu kok azannya cuma satu kali? Ya, orang yang memilih azan satu kali, ya mereka mengatakan bahwa itulah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan coba lihat di hadisnya. An-nida yaumul jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam ala mimbar ala ahdin Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Ya. Jadi azan itu dikumandangkan di masanya Rasulullah, di masanya Umar, di masanya Abu Bakar, di masanya Umar, itu ketika khatib naik ke atas mimbar. Ya. Bakhail hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lebih baik mengambil petunjuknya Rasulullah. Ini alasan mengapa kok azannya cuma sekali. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sih Utsman itu menambah azan sebelum masuk waktunya, ya, untuk mengingatkan orang, ya, bahwa waktu Jumat sudah mendekati. Nah, sekarang tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sudah ada loud speaker. Ketika mendengar suara azan, orang-orang sudah tahu bahwa sekarang apa? Waktunya sholat Jumat. Ya, sekarang waktunya sholat Jumat. Nah, jadi dalam permasalahan yang seperti hendaknya kita berlapang dada. Ya, hanya saja sebagian masjid memang azannya dua kali. Cuma azan dua kalinya tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi azan dua kalinya itu setelah jamaah masuk masjid, azan. Terus sholat. Sholat sunnah dua rakaat. Habis itu azan lagi. Ya, ini berbeda dengan azan yang dilakukan oleh Utsman. Ya. Azan yang dilakukan oleh Utsman ini jaraknya agak jauh dari azan ketika khatib naik ke atas mimbar. Karena sifatnya adalah untuk mengingatkan manusia waktu sholat Jumat sudah dekat. Jadi monggo ya. Jadi kita tidak mengingkari yang melakukan azan dua kali dan juga tidak mengapa mencukupkan diri dengan azan satu kali. Ya. Ini yang dilakukan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian apalagi yang terjadi di masa Utsman? Di masa Utsman bin Affan ini perluasan wilayah kaum muslimin ya. Ini semakin hebat ya, semakin dahsyat. Jadi di masa Abu Bakar kebanyakan peperangan itu adalah untuk menumpas orang-orang yang murtad, gerakan Nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Di masa Umar terjadi penaklukan demi penaklukan. Di masa Utsman semakin meluas lagi wilayah taklukan kaum muslimin. Tapi nanti di masa Ali nyaris tidak ada perluasan wilayah. Kenapa? Karena terjadi konflik internal di antara para sahabat. Di masa Ali terjadi peperangan antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, perang Jamal. Ya, kemudian terjadi peperangan antara beliau dengan Muawiyah. Ini dikenal dengan perang Siffin. Ya, jadi sibuk dengan konflik internal sehingga tidak terjadi perluasan. Oleh karena itulah orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu senang sekali kalau internal kaum muslim itu berantem. Sibuk dengan saudaranya sendiri. Kenapa? Mereka aman. Mereka aman. Ya, karena kaum muslimin sibuk. Dan rata-rata mereka berusaha ya melakukan penyusupan-penyusupan bagaimana caranya agar kaum muslimin ini tidak bersatu. Ya, masalah-masalah yang harusnya bisa ditolerir menjadi besar. Ini permasalahan sekarang ya, permasalahan. Ada orang yang berusaha masuk ya. Nanti kita insya Allah akan sampai pada sejarahnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana masuknya penyusup-penyusup yang memperbesar konflik di antara para sahabat. Mulai dari wafatnya Utsman bin Affan. Ya. Nah, sebelum ada konflik, Islam masya Allah, penaklukan demi penaklukan dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Bapak bisa lihat ini ya, peta kekuasaan kaum muslimin. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang bagian coklat tua. Jadi jazirah Arab yang bagian selatan, nah ini daerah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian di masa Umar dilanjutkan dengan Utsman, itu yang warna oranye. Ya. Kemudian yang kuning itu masa Umayyah. Jadi masa Muawiyah setelah kaum muslimin bersatu, nah itu juga terjadi perluasan sampai ke Pakistan sana, Pak. Makanya kita harus bijak ya dalam menghadapi khilaf di kalangan kaum muslimin, harus bijak ya. Yang bisa diselesaikan, yang bisa ditolerir. Jangan kemudian menjadi sumber keributan. Kalau jadi sumber keributan, kaum muslimin enggak bakalan maju. Senang orang-orang barat kalau sibuk dengan konflik internal. Baik, ini adalah perluasan wilayah di masa Utsman. Kita akan bahas satu persatu daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan di masa Utsman bin Affan. Nah, ini semua kami nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, di antara perkara yang terjadi di masa Utsman, terjadi pemberontakan ya di Azerbaijan dan Armenia. Jadi pada tahun ke-24 Hijriah ya, Azerbaijan dan Armenia yang sebelumnya telah ditaklukkan di masa Umar bin Khattab ya, mereka memberontak. Mereka tidak lagi mau membayar jizyah kepada kaum muslimin. Maka kemudian Utsman bin Affan memerintahkan Al-Walid bin Utbah untuk memerangi Azerbaijan dan Armenia. Ya, jadi Azerbaijan dan Armenia zaman itu di bawah kaum muslimin. Maka kemudian Azerbaijan dan Armenia berhasil kembali ditaklukkan oleh Al-Walid bin Utbah radhiyallahu taala anhu. Al-Walid bin Utbah. Ya, Azerbaijan itu Pak yang dekat selatan ya, berbatasan dengan Iran. Kemudian tetangganya Armenia. Kemarin mereka baru perang antara Azerbaijan dengan Armenia. Ya, Armenia ini sampai sekarang negaranya itu Nasrani. Kalau Azerbaijan, nah inilah yang unik dari Azerbaijan, mereka penduduknya itu etnisnya etnis Turki. Cuma agamanya, ya, mayoritas orang-orang Turki ini harusnya Sunni. Sunni dengan mazhab Hanafi. Tapi Azerbaijan beda sendiri. Mereka orang-orang Turki, tapi apa? Syiah. Nah, kenapa? Pengaruh dari Iran. Coba lihat, berbatasan langsung dengan Iran. Jadi kalau kita lihat negara-negara persekutuan Turki, kan sekarang itu ada namanya komite, perkumpulan negara-negara Turki. Mulai dari Turki, kemudian Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ada beberapa negara, mereka membuat sebuah kumpulan. Semacam kita di Asia Tenggara ini ada kumpulan namanya ASEAN. Nah, bangsa-bangsa Turki itu membuat suatu kumpulan juga. Azerbaijan masuk di sana. Cuma agamanya Azerbaijan ini mereka Syiah. Ya. Nah, makanya ketika terjadi peperangan antara Armenia dengan Azerbaijan, siapa yang bantu, yang backing Azerbaijan? Turki. Kenapa? Karena mereka satu etnik. Nah, kemudian di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Azerbaijan dan Armenia kembali taklukan. Ya, mereka akhirnya bersedia untuk membayar jizyah kembali. Kemudian terjadi penaklukan Roy dan Istikhar. Ya, Roy dan Istikhar ini adalah provinsi yang dahulunya termasuk wilayah Persia. Nah, ketika itu Roy ini ditaklukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, setelah mereka dulunya ditaklukan oleh Hudzaifah bin Yaman, kemudian mereka memberontak, lalu ditaklukkan kembali oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian juga di masa Utsman bin Affan pada tahun ke-27 Hijriah ditaklukkan provinsi Istikhar. Ya, Istikhar kalau di dalam bahasa Arabnya Istikhar. Ya, ini ditaklukkan oleh pasukannya Utsman bin Abil As. Sampai sekarang masih ada provinsi-provinsi ini tapi masuk ke daerah wilayah Iran. Ya. Iran itu sebenarnya ya wilayahnya Sunni. Ya. Berubah menjadi Syiah ketika berdirinya dinasti Safawi. Ini berbarengan dengan dinasti Mughal di India. Jadi sebenarnya Syiah itu enggak ada. Semuanya itu wilayah Sunni. Makanya kita bisa melihat ulama-ulama al-hadis ya, itu berasal dari Iran. Ya, seperti al-Imam Imam Muslim dari Khurasan ya. Pokoknya imam-imam itu kebanyakan dari wilayah Persia. Tapi kenapa kok kemudian Iran sekarang ini menjadi Syiah? Karena Iran pernah dikuasai oleh dinasti Safawi. Dan dinasti Safawi ini ya, mereka bermadhab Syiah. Makanya sampai sekarang Iran identik dengan Syiah. Ya. Maka kemudian ditaklukkan satu persatu. Kemudian Tabaristan. Ya, Tabaristan ini adalah daerah yang terletak di bagian selatan Laut Kaspia. Sampai sekarang masih ada di Iran. Ini juga berhasil ditaklukkan oleh pasukannya Sa'id bin Al-As, ya. Dan ketika ditaklukkannya Tabaristan ini, banyak sekali para sahabat yang ikut serta. Ya, di antaranya 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan satu lagi siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian juga Al-Husain bin Ali dan Hudzaifah bin Yaman. Jadi para sahabat itu aktif sekali ya dalam mengikuti penaklukan demi penaklukan, sehingga daerah Tabaristan berhasil dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun 30 Hijriyah. Dan kemudian di masa kekhilafan Utsman ini juga kaisar Persia atau raja Persia yang terakhir yang bernama Yazdijir ya, itu tewas. Yazdijir ini adalah raja Persia yang terakhir. Jadi setelah kekuasaan Persia itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Yazdijir ini kabur ke daerah-daerah yang pernah menjadi provinsi Persia. Awal-awalnya ya, dia lari ke Kirman ya, dari Esfahan dia lari ke Kirman, kemudian dia lari ke Sakastan ya, lari ke Kirman diserang oleh pasukan kaum muslimin, pasukannya Al-Ahnaf bin Qais, kemudian melarikan diri ke Sakastan. Cuma ya, raja Persia ini sangat arogan ya, dalam keadaan dia sudah tidak punya kekuatan ya seperti dulu, dia masih meminta agar rakyat itu membayar pajak. Anda tidak punya kekuatan ya, harusnya baik-baik sama rakyat biar dibela. Nah, dia arogan. Ketika dia di Sakastan, dia meminta agar rakyat Sakastan untuk membayar pajak. Maka diusir dia oleh penduduknya. Apain kamu ya, raja enggak punya kekuasaan mau minta pajak. Nah, ketika itulah Yazdijir ya meminta bantuan Turki dan Cina ya untuk menghalau kaum muslimin. Dan jangan bayangkan Turki itu seperti Turki yang sekarang. Ketika itu Turki adalah belum menjadi bangsa yang muslim. Kalau sekarang kan, kalau kita bilang Turki identiknya muslim. Nah, Turki ini asalnya itu dari Asia Tengah. Bukan di Turki yang sekarang ini yang jadi Republik Turki yang dipimpin oleh Presiden Erdogan, bukan. Asal muasalnya itu di Asia Tengah. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudara kita yang di Xinjiang Uyghur ya, mereka itu pernah membuat sebuah negara namanya Turkistan Timur. Kenapa? Karena mereka etniknya itu etnik Turki. Nah, kenapa kok Turki bisa sampai Eropa? Ya itu tadi, karena ekspansi. Mereka berjalan dari Asia Tengah, kemudian berhasil mengalahkan bangsa Romawi sampai berkuasa di Konstantinopel. Makanya orang-orang Turki sekarang bikin negara di sana. Asal muasal mereka di mana? Di Asia Tengah. Ya. Jadi mereka bukan penduduk asli Eropa ya, jangan salah ya. Turki itu dari Asia Tengah. Makanya ketika orang Turki ketemu dengan orang Kazakhstan, ketemu dengan orang Cina yang berasal dari Uyghur, mereka bisa berkomunikasi. Padahal Turki di mana? Kazakhstan di mana? Ya, orang Uyghur di mana? Waktu saya di Yaman, ada seorang pengajar orang Turki asli. Kemudian ada seorang pelajar dari Kazakhstan. Yang satunya Chinese, tapi etnisnya etnis Uyghur. Ya. Itu kumpul ngomong bareng. Mereka bisa memahami satu sama lain dengan bahasa Turki. Ya, Kazakhstan, kemudian apa? Turki dan Uyghur. Nah, ketika itu mereka belum menjadi muslim, maka raja Persia meminta bantuan mereka. Demikian juga ya, meminta bantuan dari Cina ya, kekaisaran Cina untuk membantu menghalau kaum muslimin. Namun ketika pasukan Turki datang, Yazdijir ini sombong deh. ya, tetap dengan arogansinya sampai kemudian ya justru pasukan Yazdijid-nya dibantai oleh orang-orang Turki sehingga dia tinggal sebatang kara. Makanya yang namanya kesombongan tidak akan menyelamatkan kita. Yang namanya kesombongan ini harus dibuang karena dia tidak akan menyelamatkan seseorang. Maka apa yang terjadi? Luntang-lantunglah Yazdijid ini sampai kemudian dia melarikan diri di sebuah rumah di tepi sungai Murghab. Maka kemudian ketika Yazdijid bermalam di sana oleh si pemilik rumah, akhirnya dia dibunuh. Ya, jadi bagaimana ya, seorang raja yang dahulunya dia leluhurnya memiliki kekuasaan yang demikian luas, namun Allah takdirkan ya kehidupannya, akhir kehidupannya begitu begitu merana, akhirnya dia pun dibunuh. Lalu kemudian sebagian orang-orang Nasrani yang tahu bahwa ini adalah seorang raja, ya mereka memasukkannya ke dalam peti, kemudian mengirimkan kembali mayat Yazdijid ke kota Istikhar atau ke provinsi Istikhar untuk dimakamkan di sana. Dengan demikian berakhirlah ya kekuasaan Persia yang sudah berjalan selama ratusan tahun dengan wilayah yang demikian luas. Ya. Oleh karena itu, ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat penting. Suatu bangsa yang mungkin dia memiliki kekuasaan yang demikian besar di satu masa bisa jadi hancur ya. Jadi kelanggengan negara-negara superpower itu tidak selama-lamanya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, ada kekuatan Amerika sama Uni Soviet. Apa yang terjadi pada Uni Soviet? Hancur, ya enggak? Runtuh menjadi negara-negara kecil. Walaupun sekarang Rusia mulai bangkit ya di bawah pimpinan siapa? Vladimir Putin ya. Tapi hancur tidak seperti dulu, padahal dulu sangat menguasai dunia pengaruhnya. Nah, bukan tidak mungkin ya, Amerika itu juga akan terjadi hal yang sama pada Amerika. Memang mereka sekarang masih mendunia, masih menguasai ya perekonomian, masih menguasai persenjataan, tapi bukan tidak mungkin mereka hancur. Imperium Persia yang demikian luas, yang demikian kuat, yang peradaban mereka kata para ahli sejarah sangat tinggi, hancur sampai rajanya yang terakhir meninggal dalam keadaan yang sangat sangat merana. Ya. Itulah sejarah. Ya, jadi kita jangan kemudian wah lihat negara yang demikian adidaya. Bisa jadi ya setelah berjalannya beberapa waktu negara yang adidaya tadi hancur. Ya. Baik. Nah, ini perjalanannya si Yazdijid mulai dari ibu kotanya ya di Isfahan, kemudian ke Kerman ya sampai ke Afghanistan. Ya, sampai ke Afghanistan. Nah, kemudian terjadi juga ekspansi Abdullah bin Amir ya. Jadi pasukan kaum muslim ini tetap melakukan ekspansi ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kekuasaan wilayah umat beliau itu membentang dari barat ke timur. Jadi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan arahnya itu utara selatan, tapi barat dan timur. Maka pasukannya kaum muslimin ketika itu terus melaju ke timur. Ya, dipimpin oleh Abdullah bin Amir, ya Abdullah bin Amir Al-Qurasyi, ya, beliau menaklukkan banyak sekali negara. Ya, diantaranya beliau menaklukkan negeri Maru, kemudian kota Tus, ya, Biwat, Nisa. Ini semua sekarang berada di kawasan Afghanistan. Jadi di masanya Utsman, wilayah kaum muslimin itu sudah sampai ke Afghanistan. Ya, sekarang kan sedang hangat pembicaraan tentang Afghanistan. Di masa Utsman, Afghanistan sudah termasuk wilayah kaum muslimin. Nah, kemudian nah ini dia ya, Ibnu Amir melakukan Maru di Afghanistan ya, kemudian Talaqan di Irian, Faryab juga sekarang masuk daerah Afghanistan, Juzajan ini masuk ke Iran, kemudian Pakhraristan ya, ini juga masuk ke Iran. Dan ini setelah negara-negara ini ditaklukkan ya, penduduk negerinya ya ditawarkan opsi ya, masuk Islam, perang atau membayar jizyah. Ya, maka di antara mereka ada yang memilih membayar jizyah, kemudian membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ada di antara mereka yang memilih untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ketika Abdullah bin Amir mendapatkan kesuksesan demi kesuksesan, dia ingin menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya komandan-komandan kaum muslimin di masa dulu. Ketika mereka meraih kesuksesan bukan pesta pora, tapi bagaimana cara menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Amir dia berniat untuk melaksanakan umroh. Cuma ada sebuah kesalahan. apa kesalahannya beliau berihram ya mulai dari Khurasan, dari daerah kekuasaannya. Ya. Padahal ihram itu ya dimulai sejak kita memasuki apa? Miqat. Jadi bukan dari Indonesia sudah pakai ihram enggak, tapi ketika memasuki Miqat ya, daerah Yalamlam, baru kita berniat untuk ihram. Ya. Kecuali memang kalau dirasa akan mengalami kesulitan, kalau misalnya berganti pakaian di atas pesawat itu menyulitkan, enggak apa-apa dia dari Jakarta sudah pakai baju ihram. Tapi niat ihramnya di mana? Ketika dia berada di atas Yalamlam atau sebelum dia memasuki Yalamlam. Nah, ini Abdullah bin Amir Al-Qurashi, dia dari Khurasan sudah berniat ihram. Ya, maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menegur, ya harusnya kamu itu ihramnya ketika memasuki Miqat. Miqatnya orang-orang yang datang dari sebelah timur itu di Dhatu Irq, ya. Di sana baru kemudian dilakukan ihram. Ditegur oleh Utsman bin Affan. Kemudian di sebagian barat, di bagian barat, tadi kita bicara tentang bagian timur, di bagian barat juga demikian. Ya, pasukannya Utsman bin Affan ya melakukan penaklukan demi penaklukan. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, orang-orang Romawi merasa mereka mendapatkan angin. Jadi mereka memperkuat ya pasukan mereka dan mengirim bala bantuan ke daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum muslimin. Di antaranya Iskandariyah. Iskandariyah ini Alexandria. Ya, berada di utara negara Mesir. Ini kota didirikan oleh Alexander the Great, Iskandar Agung. Jadi dia buat kota yang sangat indah di bagian utara Mesir. Sampai sekarang ya masih menjadi daerah wisata karena banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di sana. Maka Iskandariyah yang ditaklukkan di masa Umar bin Khattab ya merasa mendapatkan angin, apalagi dikirimkan pasukan senjata oleh orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi mengirimkan manjanik. Apa itu manjanik? Alat lontar batu. Ya, seperti di gambar. Jadi batunya itu ditaruh di ujung ketapel kemudian dilontarkan. Nah, mereka merasa kuat dengan bantuan persenjataan ini sehingga berani untuk melawan kaum muslimin. Tapi kemudian Utsman bin Affan mengirimkan Amr bin Al-As radhiyallahu taala itu untuk kembali menaklukkan Iskandariyah. Maka Iskandariyah pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian pada masa Utsman bin Affan dilakukan penaklukan Afrika. Ya, Afrika atau Afrika. Benua Afrika. Jadi dahulu kawasan Afrika, kenapa dia disebut Afrika? Ya, itu untuk merujuk daerah yang ada di pesisir pantai. Jadi pesisir pantai itulah yang namanya Afrika, yang sekarang menjadi Libya, kemudian menjadi Maroko, Aljazair. Inilah kawasan Afrika. Dan penduduk Afrika ketika itu mayoritasnya adalah bangsa barbar, berber. Ya, jadi mereka berkulit putih, tidak berkulit hitam. Yang berkulit hitam itu yang ada di bagian tengah benua Afrika, bagian tengah ke selatan. Tapi yang ada di garis pantai, mereka enggak berkulit hitam. Mungkin hadirin di sini tahu ya, legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane, ya. Nah, Zinedine Zidane itulah ya orang etnik berber yang ada sekarang. Apakah kita melihat dia kulitnya hitam? Enggak. Bahkan kulit apa relatif seperti orang Arab, ya enggak? Nah, itulah orang berber, penduduk asli jazirah Afrika yang bagian utara. Maka bagian utara Afrika ini berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Di masa Utsman ya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian juga dilakukan di masa Utsman bin Affan penaklukan Siprus. Siprus ini adalah sebuah pulau ya yang ada di seberang Lebanon. Ya, ini pulau Siprus. Kalau kita jelaskan, kita perjelas di sini. Nah, ini pulau Siprus. Oh, kenapa ini enggak bisa? Nah, ini pulau Siprus. Kita kembali kepada usulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengusulkan untuk membangun angkatan laut. Maka angkatan laut itu mulai dimanfaatkan, di antaranya untuk menaklukkan Siprus. Ya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang lain dan pasukannya bergerak untuk menaklukkan Siprus. Nah ini pernah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gambaran Siprus ya. Sampai sekarang itu bagian utaranya itu didominasi oleh kaum muslimin. Jadi Siprus itu terbagi menjadi dua. Bagian utaranya itu dikuasai oleh kaum muslimin. Bagian selatannya itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ya. Nah, ketika itu ada seorang sahabi ya, yakni Ummu Haram bintu Milhan. Beliau pernah cerita ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini istrinya dari sahabat Ubadah bin Shamit. Ya, suatu siang pada suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang di rumahnya Ubadah bin Shamit. Kemudian tiba-tiba beliau tertawa. Ya, setelah bangun beliau tertawa. Maka ditanya oleh Ummu Haram bintu Milhan. Ya, disebutkan oleh beliau anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala yauman fi baitiha faistaiqadha wa huwa yadhhak. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang ya di rumahnya Ubadah bin Shamit dan di rumahnya Ummu Haram bintu Milhan. Tiba-tiba ketika beliau bangun, beliau tertawa. Maka Ummu Haram bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat ya Rasulullah, ma yudhik, ya, ma yudhikuk, apa yang membuat engkau tertawa? Qala ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahra kal muluk alal asirrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kagum dengan sekelompok kaum dari umatku di mana mereka nanti akan berperang di laut seperti para raja yang berada di atas singgasananya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan nanti ada di antara umat beliau itu yang melakukan peperangan lewat jalur laut. Maka kemudian Ummu Haram bintu Milhan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan bagian pasukan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan anti minhum, engkau wahai Ummu Haram termasuk dari pasukan tersebut. Maka terjadilah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, Ummu Haram bintu Milhan bersama suaminya ikut dalam pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan Siprus. Ya, bahkan sampai sekarang kuburannya Ummu Haram bintu Milhan itu masih ada di Siprus. Beliau meninggal dunia di sana. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pasukan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan penaklukan lewat jalur laut. Ya. Tanggung tinggal sedikit lagi ya. Kemudian terjadi juga di masa Utsman bin Affan, ya, pertempuran Dhatus Sawari. Dhatus Sawari adalah tiang-tiang kapal pada tahun 34 Hijriyah. Ya, di masa itu terdengar kabar bahwa orang-orang Romawi ingin menyerang kaum muslimin lewat jalur laut. Namun kaum muslimin mendahului mereka. Jadi ketika terdengar kabar, mereka berangkat dari pelabuhan mereka, pelabuhannya orang-orang Romawi, kaum muslimin justru menyongsong. Kemudian terjadi peperangan. Ya, disebutkan bahwa kaum muslimin ketika itu kenapa disebut Dhatus Sawari, perang tiang kapal, karena kaum muslimin melemparkan tali-tali untuk mengikat tiang-tiang kapalnya orang-orang Romawi, kemudian ditarik. Setelah dekat, kaum muslimin kemudian menyerang ke kapal-kapal mereka. Nah, di sini lokasi peperangannya yang ditunjukkan oleh tanda panah merah. Jadi mereka mau berangkat menyerang kaum muslimin justru menyongsong. Maka banyak sekali jatuh korban dari kalangan orang-orang Romawi. Inilah kejadian-kejadian yang terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kita bisa melihat kalau kaum muslimin berada dalam satu kesatuan, akan banyak progres yang bisa dilakukan, akan banyak keberhasilan yang akan diperoleh. Namun ketika mereka mulai disibukkan dengan konflik-konflik internal, maka tidak akan ada progres atau lambat sekali. Baik, ini mungkin yang bisa kita dapatkan pada dari pelajaran di malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian orang kepada sahabat Utsman bin Affan. Ya, tuduhan bahwa beliau KKN, tuduhan bahwa beliau memperkaya diri sendiri dan lain-lainnya kita akan bahas. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.